Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang muslim dalam keadaan bagaimanapun harus senantiasa melaksanakan salat dengan bersuci. Karena salat merupakan amalan yang sangat agung sebagai pembeda seorang muslim dan kafir. Salat harus senantiasa dijaga, termasuk pula ketika seorang terbalut perban atau gips. Saat itu, seorang harus tetap bersuci sebelum sholat. Namun bagaimana dengan orang yang terbalut perban atau gips, lantas tidak diizinkan lukanya terkena air? Apa yang mesti ia lakukan saat berwudu atau bersuci? Pendengar dirahmati Allah, pada asalnya yang disebut dengan jabirah adalah suatu yang digunakan untuk membalut tulang yang patah. Adapun menurut pandangan ulama ahli fikih, jabirah adalah suatu yang diletakkan pada anggota tubuh yang digunakan dalam beribadah seperti wudu karena adanya suatu kebutuhan tertentu. Misalnya gips yang digunakan untuk menambal tulang yang patah, atau dapat pula berupa perban yang digunakan pada anggota badan yang terluka. Maka mengusap yang semacam ini dapat menggantikan kewajiban membasuh. Sebagai contoh, seandainya seorang yang akan berwudu sedang di tangannya ada perban yang digunakan untuk menutupi luka di tangannya, maka mengusap perban dapat menggantikan membasuh tangan bagi orang tersebut. Pendengar yang budiman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dalam berwudu ada bagian yang dibasuh dan ada pula bagian yang cukup diusap, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mensyariatkan wudu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Mulai dari wajah, tangan hingga siku, dan kaki dicuci atau dibasuh, yaitu dialirkan air. Sedangkan bagian kepala dan telinga cukup diusap dengan membasahi tangan dengan air terlebih dahulu." Berwudu bagi orang yang terbalut perban sama seperti cara berwudu orang yang sehat. Para ulama menjelaskan bahwa jika membasuh atau mencuci tidak mampu dilakukan, maka beralih pada mengusap. Dengan membasahi tangan lantas mengusap bagian yang perlu diusap. Hal ini dilakukan semisal jika seorang memiliki luka dan tidak boleh terkena air yang mengalir. Adapun dalil yang menyebutkan bolehnya mengusap jabirah atau perban yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami keluar untuk bersafar. Kemudian salah seorang di antara kami ada yang terkena batuk, maka terlukalah kepalanya. Kemudian orang tersebut mimpi basah. Lalu orang tersebut bertanya kepada sahabat-sahabatnya, 'Apakah kalian mendapati untuk kekeringanan untuk bertayamum?' Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkan adanya keringanan bagimu, sedangkan kamu mampu untuk menggunakan air.' Kemudian orang tersebut mandi lalu meninggal. Kemudian setelah kami sampai kepada Rasulullah SAW, aku memberitahukan kepada beliau tentang hal ini. Kemudian beliau SAW bersabda, 'Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak mau bertanya jika mereka tidak tahu? Sungguhnya obat dari tidak tahu adalah bertanya. Sungguhnya cukup baginya untuk bertayamum dan menutup lukanya tersebut dengan potongan kain. Kemudian dia cukup untuk mengusapnya.'" Pendengar yang budiman, jika ada luka pada salah satu anggota wudu, maka luka tersebut bisa jadi terbuka atau bisa jadi tertutup dengan perban. Hal ini memiliki beberapa tingkatan, di antaranya yang pertama, luka tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak membahayakan baginya jika terkena air. Dalam keadaan ini tetap wajib untuk membasuh anggota badan yang luka tersebut. Kemudian yang kedua, luka tersebut terbuka akan tetapi dapat membahayakan jika terkena air. Dalam keadaan ini wajib untuk mengusap anggota badan tersebut tanpa harus membasuhnya. Lalu yang ketiga, yaitu luka tersebut terbuka dan dapat membahayakan jika dibasuh maupun diusap. Dalam keadaan ini maka cukup dengan bertayamum. Dan yang keempat, luka tersebut tertutup oleh perban atau yang semacamnya. Dalam keadaan ini maka yang diusap adalah penutup luka sebagai ganti membasuh anggota badan yang di bawahnya. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW juga menganjurkan bagi kita yang sedang bepergian untuk mengusap khuf atau sepatu. Hal ini tentunya berbeda dengan mengusap perban. Ada empat perbedaan antara mengusap khuf atau sepatu dengan mengusap perban. Di antaranya, pertama, mengusap perban tidaklah khusus pada bagian tubuh tertentu, sedangkan mengusap khuf khusus untuk kaki. Kemudian kedua, mengusap perban boleh dilakukan ketika hadas besar maupun hadas kecil. Sedangkan mengusap khuf hanya boleh dilakukan untuk hadas kecil sampai tidur, buang air besar atau buang air kecil. Lalu ketiga, mengusap perban tidak dibatasi waktunya, sedangkan mengusap khuf dibatasi waktunya, yaitu untuk orang mukim selama sehari semalam atau 1x24 jam, sedangkan musafir selama 3 hari, 3 malam atau 3x24 jam. Dan yang keempat, mengusap perban tidak disyaratkan mengenakannya dalam keadaan suci terlebih dahulu. Inilah pendapat terkuat dari perselisihan para ulama. Sedangkan mengusap khuf mesti dengan toharah atau bersuci seperti berwudu terlebih dahulu sebelum mengenakan khuf atau sepatu tersebut, lalu nantinya boleh cukup diusap saat sampai di kaki. Pendengar yang budiman, tata cara mengusap perban atau semisalnya adalah dengan mengusap seluruh bagian perban. Karena pada asalnya mengusap perban adalah sebagai pengganti dari anggota badan yang diperban. Sementara disebutkan dalam sebuah kaidah, hukum pengganti adalah sama dengan yang digantikan. Mengusap perban adalah ganti dari membasuh. Sebagaimana ketika membasuh kita wajib menyiramkan air ke seluruh bagian anggota wudhu, demikian pula mengusap perban, maka wajib untuk mengusap seluruh bagian perban. Adapun mengusap khuf keadaannya berbeda, karena mengusap khuf merupakan keringanan syariat. Dan terdapat tata cara khusus yang dijelaskan dalam sunnah tentang dibolehkannya mengusap sebagiannya saja. Demikianlah pendengar tata cara mengusap perban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya supaya kita dapat mengamalkan tata cara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.